المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين يا رب العالمين. كتاب الطهارة كتاب yang membahas tentang taharah. الكتاب مشتق من الكتب. Kitab, kalimat kitab mushtaqun itu diambil dari al-katbi, dari kalimat al-katbi. Al-katbi wa huwa ad-dammu wal jam'u. Al-katbi itu artinya ad-dammu, saling menempel, wal jam'u dan berkumpul. Yuqal, dikatakan takattaba banu fulan. Takattaba banu fulanun. Banu fulan. Bani fulan takattaba idza jama'u, yakni bani fulan itu berkumpul. Wa minhum, dan juga dari kalimat al-katbi, katibatu ramli, yaitu butiran ramal, butiran pasir. Jadi katibah itu dari kata al-katbu yang artinya saling menempel dan juga berkumpul, maka disebut katibatu ramli, butiran-butiran pasir. Wattaharatu, dan taharah fil lughati secara bahasa an-nadhafah artinya kebersihan. Taqul, sebagaimana engkau mengatakan tahartu thawba, aku mentaharahkan thawb, bajuku, artinya ay nadhaftuhu, artinya aku bersihkan bajuku tersebut. Wa fi syar'i, dan secara syara', taharah secara bahasa membersihkan, tapi secara istilah syariat taharah itu ibaratun an raf'il hadatsi. Ibarah yaitu kalimat, an yang menunjukkan raf'il hadatsi, mengangkat hadas, au izalatin najis, atau menghilangkan najis. Jadi taharah itu adalah raf'ul hadatsi, mengangkat hadas, au izalatun najis, atau menghilangkan najis. Au fi ma'na huma, atau makna kalimat yang semakna dengan keduanya. Au ala suratihima, atau perlakuan yang sama seperti perlakuan taharah. Kal ghuslati tsaniyati wasadisah, seperti basuhan kedua dan ketiga dalam wudu. Basuhan yang disebut taharah yang itu mengangkat hadas dan menghilangkan najis itu kan basuhan pertama. Sedangkan atsani wa tsalitsah itu tidak mengangkat hadas, tidak juga menghilangkan najis, karena dia sudah terangkat hadasnya di basuhan pertama. Nah, walaupun tidak mengangkat hadas, tidak menghilangkan najis, basuhan kedua dan ketiga masih disebut taharah karena punya makna dan punya gambaran yang sama dengan taharah gitu. Wal aksal al masnunah, dan juga mandi yang sifatnya sunnah, mandi Jumat, mandi Aid, itu kan sifatnya sunnah. Dia tidak mengangkat hadas, karena orang yang mandi bukan mau mengangkat hadas. Dia juga enggak menghilangkan najis. Tapi dia disebut taharah karena punya makna yang sama atau gambarannya sama. Wa tajdidil wudu, dan juga memperbaharui wudu juga sama. Dia bukan mengangkat hadas, dia memperbaharui. Tapi disebut juga taharah. Wa tayamum, dan juga tayamum disebut sebagai taharah karena punya makna yang sama atau gambaran yang sama. Wa ghairu dzalika, dan juga selain hal tersebut, mimma la yarfa'u hadatsan, yang memang tidak mengangkat hadas, wa la yuzilu najasan, dan juga tidak menghilangkan najis, warakinnahu, akan tetapi kelakuan tersebut fi ma'nahu, yaitu semakni. Kemudian mengatakan ini Imam Abi Syuja, matannya al-miyahu allati yajuzu biha at-tathhiru, air yang dibolehkan untuk jadi media bersuci. Tathir, media bersuci. Sab'umiyah, itu ada 7 air. Yang pertama, ma'us sama'i, air langit. Wa ma'ul bahri, air laut. Wa ma'ul nahri, air sungai. Wa ma'ul bi'ri, air sumur. Wa ma'ul aini, mata air. Wa ma'ul salji, air salju. Wa ma'ul barudin, dan juga air embun. Kemudian Imam Al-Hasni menjelaskan dalil masing-masing air, 7 air yang disebutkan. Al-aslu fi ma'is sama'i, yang menjadi asas, dasar, argumen bahwa air langit itu dijadikan media bersuci. Qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirukum, dan yunazzilu alaikum, dan Allah menurunkan kepada kalian, minas sama'i, dari langit, ma'an berupa air liyutahirukum sebagai media bersuci, sebagai untuk kalian bersuci bihi dengan air tersebut. Surat Al-Anfal ayat 11. Wa ghayruha, dan juga selain ayat itu masih banyak ayat lain. Wa fi ma'il bahri, dan kalau asas sumber yang jadi landasan air laut jadi media bersuci, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lamma su'ila an ma'il bahri, ketika beliau su'ila ditanya tentang air laut, faqala, Nabi Muhammad mengatakan, huwa at-tahuru ma'uh, air laut itu at-tahuru, suci, mensucikan, ma'uhu, airnya, al-hillu maitatuhu, dan halal bangkainya, bangkai hewan laut begitu ya. Jadi bukan hewan darat yang dibuang di laut, tapi memang di hewan laut bangkainya itu halal. Shahahu Ibnu Hibban, disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban wa Ibnu Suk wa Ibnu Sakani, Ibnu Sakan wa Tirmizi, dan juga Imam At-Tirmizi, wal Bukhari, dan juga Imam Al-Bukhari. Wa fi ma'il bi'ri, dan dalam asas atau dalilnya ma'al bi'r, air sumur itu jadi media bersuci, hadis Sahal radhiyallahu anhu, hadis sahabat Sahal radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qalu, sahabat ketika itu bertanya, ya Rasulullah, kepada Nabi, ya Rasulullah, innaka tatawaddu min bi'ri budha'ah, ya Rasul, engkau berwudu dengan air dari min bi'ri budha'ah, dari sumur budha'ah, wa fiha, dan di dalam sumur tersebut, dan dari wa ma yunjin nasu, itu sumur tersebut tuh biasa dijadikan yunjin nasu, orang buang air, itu maksudnya orang cebok, wal haidu, dan juga haid, orang bersih-bersih dari haid pun dari sumur tersebut, wal junubu, dan juga bersuci dari junub. Jadi sumur tersebut banyak dipakai oleh orang sebagai tempat bersuci dari kotoran haid dan juga junub. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, al-ma'u thahurun, air itu suci dan mensucikan, la yunajjisuhu syai'un, tidak ada yang membuatnya menjadi najis. Ya, yang najis itu ya badannya, yang najis itu kotorannya. Yang najis itu ya darahnya, sedangkan airnya itu tahur, suci, tidak ada yang membuatnya najis gitu. Hasanahu At-Tirmidzi, hadis ini dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi, wa shahahahu Al-Imam Ahmad wa ghairu Imam Ahmad wa ghairu. Wa ma'un nahri wa ma'ul aini, air nahar, air sungai, wa ma'ul aini, mata air, fi makna, itu semakna dengan air sumur. Wa amma ma'us salji, sedangkan air salju itu dikatakan bisa mensucikan, wa ma'ul barudi, termasuk juga air embun, fal aslu fihi, dasarnya, asas yang menjadi dasar bahwa air salju dan air embun itu bisa mensucikan, hadis Abi Hurairah, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, wasmuhu Abdurrahman bin Sakhar. Jadi Abu Hurairah ismuhu, nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar al-Asah. Faqala, qala, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza kabbara fi shalah, ketika beliau takbir, takbiratul ihram untuk salat, sakata hunayatan, beliau diam sejenak, qabla an yaqra, sebelum dia baca Al-Fatihah, dia diam sejenak. Fakultu, kemudian aku berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, ma taqul, ya Rasulullah, setelah takbir, kemudian sebelum baca tuh diam sejenak tuh baca apa? Qala, Rasul mengatakan, aqulu, aku membaca, Allahumma ba'id baini wa baina khataya. Ya Allah, ini doa iftitah ya. Ya Allah, ma ba'id baini wa baina khataya, kama ba'adta baina al-masyiki wal-maghribi. Ya Allah, jauhkanlah aku dan kesalahanku sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Allahumma naqini min khataya. Ya Allah, sucikanlah, bersihkanlah diriku dari segala kesalahan. Kama yunaqqa thawbul abyad, sebagaimana baju yang putih itu dibersihkan, minad danasi, dari kotoran. Allahumma ghsilni, ya Allah, basuhlah aku, sucikanlah aku min khotaya dari kesalahanku bima isalji wal baradi dengan air salju dan juga air embun. Nah, ini dasar dalil bahwa air salju dan juga air embun itu bisa mensucikan. Rawahu al-Bukhari dan Muslim, diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim. Qala ayusumma al-miyahu ala arba'ati aqsamin, Allah Ta'ala. InsyaAllah di bagian kedua kita akan membahas tentang pembagian air menjadi empat bagian. Jadi ini cukup di bagian pertama sebagai pembuka. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.